Halo para ahli hisab, selamat bergabung. Saya tahu Anda kesini bukan karena sesuatu yang tak lebih dari praduga Anda, melainkan atas kemauan Anda pribadi tentunya. Baiklah, rokok. Anda tentu kenal benda ajaib berikut. Bisa jadi Anda selesai makan atau sudah rampung menyedot. Entahlah, saya pun gak mau tahu. Yang jelas, pada kebetulan yang